Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Anbiya. Malam ini akan kita baca ayat yang ke-68 sampai 73. Qala Allahu azza wa jal. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka, kaum Nabi Ibrahim, berkata, bakarlah Ibrahim, tolonglah sesembahan-sembahan kalian jika kalian benar-benar melakukannya. Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kami kemudian berkata, wahai api, jadilah engkau dingin dan sejahtera untuk Ibrahim. Wa aradu bihi kaida faja'alnahum bil akhsarin. Mereka menginginkan makar jahat terhadap Ibrahim, maka kami jadikan mereka orang yang paling rugi. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Dan kami selamatkan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Lut ke sebuah daerah yang kami barokai untuk alam semesta. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub nafilah. Dan kami karuniai Nabi Ibrahim putra bernama Ishak, kemudian Yakub. Wa kullu ja'alna salihin, dan semuanya kami jadikan sebagai orang-orang salih. Wa ja'alna hum a'immata yahduna bi amrina, dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin agama yang mengambil petunjuk dari perkara kami. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Dan kami beri wahyu kepada mereka untuk selalu berbuat kebaikan, menegakkan sholat, dan menunaikan zakat. Dan mereka selalu beribadah kepada kami. Qala as-Syaikh As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi. Fahinaidin lamma afhamahum walam yubayyinu hujjatan istamalu quwwatahum fi muaqabatihi faqalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Ay uktuluhu asna'al qatalat bil ikhraqi ghadaban li alihatikum badusratan laha fata'san lahum ta'sa haithu abadu man akarru annahu yahtaju ila nasrihim wattahadu ilaha fantasarwahu li khalidihi lamma alqawhu finnar waqala laha kuni bardan wasalaman ala Ibrahim faqanat alaihi bardan wasalaman lam yanalhu fiha ada wala ahassa bimakruhin. Pada saat itu, ketika mereka dibikin tidak bisa berkata-kata oleh Nabi Ibrahim, mereka juga tidak bisa menjelaskan hujjah mengapa mereka beribadah kepada berhala-berhala tadi. Maka mereka menggunakan kekuatan untuk menghukum Nabi Ibrahim. Mereka berkata, bakarlah Ibrahim. Tolonglah sesembahan kalian jika kalian betul-betul melakukannya. Artinya, bunuh Ibrahim dengan cara pembunuhan yang paling keji. Dengan cara dibakar sebagai bentuk kemarahan. Dalam membela sesembahan-sesembahan kalian. Dan dalam rangka membela sesembahan-sesembahan kalian. Maka sungguh celaka apa yang mereka lakukan. Mereka beribadah kepada sesuatu yang mereka akui bahwa sesuatu itu masih butuh pertolongan mereka. Maka mereka pun menjadikannya sebagai sesembahan. Lalu Allah Ta'ala menolong kekasihnya ketika mereka melemparkan Ibrahim ke dalam api. Allah berfirman kepada api, wahai api, jadilah engkau dingin dan sejahtera untuk Ibrahim. Maka seketika itu api menjadi dingin dan sejahtera, tidak melukai Ibrahim sama sekali. Dan Nabi Ibrahim juga tidak merasakan sesuatu yang tidak disukai. Wa aradu bihi kaida haitsu azamu ala ihraqihi faja'alnahum bil ahsarin ay fid dunya wal akhirah kama ja'alallahu khalilahu wa atba'ahu humur rabihin al muflihin. Mereka menginginkan makar jahat terhadap Ibrahim. Mereka telah berniat untuk membakarnya. Maka kami jadikan mereka sebagai orang-orang yang rugi dunia akhirat. Sebagaimana Allah jadikan Nabi Ibrahim kekasihnya dan para pengikutnya sebagai orang-orang yang beruntung. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ مِنْ قَوْمِهِ إِلَّا لُوطٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ قِيلَ إِنَّهُ ابْنُ أَخِيهِ فَنَجَّاهُ اللَّهُ وَهَاجَرَ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ أَيْ الشَّامُ فَغَادَرَ قَوْمَهُ فِي بَابِلْ مِنْ أَرْضِ الْإِرَاقِ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ وَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمِنْ بَرَكَةِ الشَّامِ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ كَانُوا فِيهَا wa anna Allah akhtaraha muhajiran li khalilihi wa fiha ahadu buyutihi as-salasa al-muqaddasah wa huwa baitul maqdis. Dan kami selamatkan Nabi Ibrahim dan juga Lut pada saat itu. Tidak ada kaum Nabi Ibrahim yang beriman kepadanya kecuali Lut alaihissalam. Ada yang berpendapat bahwasanya Lut itu adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki Nabi Ibrahim, keponakan Nabi Ibrahim. Maka Allah selamatkan dia. Kemudian Nabi Ibrahim hijrah ke sebuah negeri yang Allah barokai untuk alam semesta, yakni negeri Syam. Lalu Nabi Ibrahim berjumpa lagi dengan kaumnya di Babil, di daerah Irak. Nabi Ibrahim berkata, sungguh aku hijrah ke jalan Rabku. Sesungguhnya dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di antara barokahnya negeri Syam, bahwa kebanyakan para nabi berada di sana. Dan Allah Ta'ala memilihnya sebagai tempat hijrah untuk kekasihnya. Dan juga di negeri Syam itu ada salah satu dari rumah Allah yang suci, yakni Baitul Maqdis. Wa wahabna lahu hina i'tazala qawmahu Ishaq wa Ya'qub Ibn Ishaq nafilatan ba'dama kabura wa kanat zawjatuhu akira fa basharathu al malaikatu bi Ishaq wa mi wara Ishaq Ya'qub wa Ya'qub wa Israil alladhi kanat minhu al ummatul azimah wa Ismail ibnu Ibrahim alladhi kanat minhu al ummatul fadilah al arabiyah wa min dhurriyyatihi sayyidul awwalin wal akhirin. Dan kami beri Nabi Ibrahim karunia ketika meninggalkan kaumnya berupa anak yang bernama Ishaq dan cucu yaitu Ya'qub putra Ishaq secara sukarela setelah Nabi Ibrahim tua dan istrinya sudah mandul, tidak punya anak, tidak bisa punya anak. Maka para malaikat pun memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan adanya anak bernama Ishaq. Setelah Ishaq muncul cucunya, yakni Ya'qub. Ya'qub inilah yang bernama Israel, yang dari situ berkembang menjadi umat yang sangat besar jumlahnya. Dan Ismail adalah putra Ibrahim. Yang dari Ismail ini akan muncul umat yang utama, bangsa Arab. Dan dari keturunannya muncul pemimpin para nabi yang terdahulu dan yang terakhir. Wa kullan min Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ja'alna salihin. Semuanya, Ibrahim, Ishaq, dan Ya'qub, kami jadikan sebagai orang-orang soleh. Aiqa'imina bihukukihi wa hukuki ibadihi. Wa min solahihim annahu ja'alahum a'imata yahduna bi amrihi. Wahada min akbari ni'amillahi ala abdihi. Ayakuna imaman yahtadi bihir mutadun wayamsi khalfahu as-sadiqun wadhalika lamma sabaru wa kanu bi ayatillahi yuqinun. Mereka adalah orang-orang saleh yang menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak hamba Allah. Dan di antara bukti kesolehan mereka, Allah jadikan mereka sebagai panutan yang menjadikan perkara kami sebagai pedoman. Dan ini merupakan nikmat Allah yang paling besar atas hambanya. Hambanya menjadi panutan yang diikuti oleh orang-orang yang menempuh jalan petunjuk. Dan di belakangnya diikuti oleh orang-orang yang mencontoh mereka. Hal itu disebabkan karena mereka sabar dan yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu yahduna bi amrina ayahduna nasa bi dinina la ya'muruna bi ahwa'i anfusihim bal bi amrillahi wa dinihi wa tibai marbatihi wa la yaqulul abdu imaman hatta yatu ila amrillah. Mengenai firman Allah, yahduna bi amrina, artinya mereka membimbing manusia dengan agama kami. Tidak memerintah manusia sesuai dengan hawa nafsu diri mereka. Tapi memerintah manusia dengan perintah Allah dan agamanya. Dan mengikuti apa yang Allah ridhoi. Oleh sebab itulah seorang hamba tidak dikatakan sebagai imam atau panutan sampai dia mengajak manusia ke jalan Allah untuk melaksanakan perintah Allah. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat yaf'alunaha wa yad'una an-nasa ilaiha wa hadha syamilun li jam'il khairat min hukukillah wa hukukil ibad. Kami mewahyukan mereka untuk selalu berbuat baik, mengerjakan kebaikan, mengajak manusia ke jalan kebaikan. Dan ini mencakup semua jenis kebaikan, baik yang terkait dengan hak-hak Allah maupun hak-hak hamba. Wa iqamas shalah wa ita'az zakah hadza min babi athil khas 'alal 'am bi syarafi hatain ibadatain wa fadlihima wa li anna min man kamala huma kama umira kana qa'iman bi dinihi wa man dayya'a huma kana limasibahuma adhiya. Wa li anna sholata afdalul a'mal allati fiha haqquhu wa zakah afdalul a'mal allati fiha al-isadi khalqi. Kami juga mewahyukan kepada mereka untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Ini termasuk contoh atau perkara yang khusus kepada yang umum. Karena mulianya dua jenis ibadah ini dan keutamaannya. Karena orang yang bisa melaksanakan dua ibadah itu dengan sempurna sesuai yang diperintahkan, maka dia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan dua ibadah itu, maka lebih menyia-nyiakan ibadah selain keduanya. Di samping itu, sholat adalah amalan yang paling utama yang terkait dengan hak Allah. Sedangkan zakat adalah amalan yang paling utama yang terkait dengan perbuatan baik terhadap makhluk. Wa kanu lana ay la li ghairina abidin ay mujimina 'alal ibadat al-qalbiyah wal-qawliyah wal-badaniyah fi aktari awqatihim fastahaqqu an takuna ibadah wasfahum fattasafu bima amarbahu bi al-khalq wa khalaqahum di ajli. Dan mereka semua hanya kepada kami, tidak kepada yang lain, beribadah. Selalu beribadah, baik ibadah hati, ibadah ucapan, ibadah badan, sepanjang waktu mereka. Maka mereka pun berhak untuk diberi sifat ibadah. Mereka diberi sifat dengan sesuatu yang Allah perintahkan kepada makhluknya. Dan Allah menciptakan makhluk untuk tujuan sifat itu, yakni ibadah. Wallahu ta'ala ala bisawab. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menyampaikan hujjah yang jelas kepada kaumnya dan kaumnya mengakui kesalahan mereka, namun ternyata Allah tidak memberi mereka hidayah sehingga mereka pun langsung berubah, buta matanya, buta hatinya. Mereka tidak mengikuti kebenaran, malah berbalik memusuhi kebenaran. Mereka pun kemudian menggunakan kekuatan untuk menghukum Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Mereka membuat tungku api yang sangat besar dalam sebuah bangunan. Kemudian Nabi Ibrahim dilempar ke dalam kobaran api itu. Demikianlah ahlul batil. Mereka tidak punya dalil yang kuat untuk melawan kebenaran. Maka ujung-ujungnya adalah menggunakan kekuatan fisik. Wala haula wala quwata illa billah. Akan tetapi Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah. Allah tidak akan membiarkan kekasihnya menderita dalam keadaan yang beriman kepada Allah saat itu. Hanyalah Nabi Ibrahim sebagai Nabi. Dan Nabi Lut sebagai pengikutnya. Maka Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Allah berfirman kepada api, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan sejahtera untuk Ibrahim. Maka Allah jadikan makar jahat kaumnya Nabi Ibrahim berantakan. Mereka tidak mampu membunuh Nabi Ibrahim. Mereka tidak mampu menghentikan langkah Nabi Ibrahim. Mereka pun rugi dunia akhirat. Maka setelah itu Nabi Ibrahim bersama Nabi Lut pergi meninggalkan kaumnya menuju ke sebuah tempat yang Allah barokai, yakni negeri Syam. Syam ini adalah wilayah Palestina dan yang ada di sekitarnya. Di sana nabi-nabi Bani Israel Allah utus. Di sana ada salah satu masjid yang paling utama, yakni Baitul Maqdis. Barakofikum. Maka dari sanalah Nabi Ibrahim kemudian melanjutkan dakwahnya. Dan Allah beri karunia beliau putra-putra yang soleh sebagai nabi dan rasul dari jalur Sarah, istri beliau. Allah karuniakan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak ini kemudian lahir Nabi Yakub. Nabi Yakub inilah yang bernama Israel. Israel itu artinya hamba Allah. Sama dengan Abdullah. Nah, nama yang mulia. Tapi kemudian dipakai nama negara sekarang. Ya, negara Israel. Yang enggak pantas mereka menggunakan nama itu. Terlalu mulia untuk mereka. Karena kejahatan dan kekufuran mereka. Ya. Nah. Dari situlah kemudian berkembang umat manusia selain bangsa Arab. Adapun dari jalur budak perempuannya, yakni Hajar, Allah memberi karunia Nabi Ibrahim putra bernama Ismail. Jadi Hajar itu adalah budak perempuannya Nabi Ibrahim. Ya. Nah. Halal untuk beliau. Sehingga Ismail itu adalah keturunan budak. Nah. Tetapi Nabi Ismail bukan budak. Jadi kalau ada seorang tuan menggauli budaknya, itu halal. Dan jika lahir anak dari budak itu, maka anaknya tadi itu bukan budak statusnya, tapi merdeka. Dinisbahkan kepada bapaknya. Itulah Nabi Ismail alaihissalam. Dari Nabi Ismail ini berkembang umat manusia yang banyak dari kalangan bangsa Arab. Dan dari kalangan bangsa Arab ini muncul manusia yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Demikian. Dan ini merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang Nabi panutan, Nabi teladan, Nabi yang memiliki banyak keutamaan, kekasih Allah Ta'ala. Allah jadikan keturunan Nabi Ibrahim semuanya soleh. Dan kebanyakan adalah para Nabi dan Rasul. Masya Allah, ya, karunia yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Keturunan-keturunan Nabi Ibrahim terkenal melakukan perbuatan yang baik, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan bagus dalam menjalankan tugas utama hamba, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fiha fawaid. Al-fa'idatul ula, anna min adati ahlil batil, anna min adati ahlil batil, ayastamilu quwwatahum, fi muqabalatil haqqi, bahwa sesungguhnya termasuk kebiasaan ahlul batil mereka menggunakan kekuatan dalam menghadapi kebenaran. Nah, dalil gak punya, hujah gak punya, debat kalah. Gak mau ngaku kesalahan. Maka ujung-ujungnya pakai apa? Kekuatan. Sudah kebiasaan sejak zaman dulu. Baik. Athaniyah. Kuwatu tawakkuli Ibrahim Allah, hina alqahu qaumuhu. Finnar. Sungguh kuat tingkat tawakalnya Nabi Ibrahim ketika kaumnya melemparkan beliau ke dalam kobaran api. Disebutkan oleh As-Suddi rahimahullah bahwa saat Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang sudah benar-benar menyala dan berkobar-kobar, nah, Nabi Ibrahim mengangkat kepalanya ke arah langit. Saat itu Nabi Ibrahim benar-benar bertawakal dengan tawakal level tertinggi seorang hamba. Sudah tidak menoleh ke makhluk sama sekali. Bahkan saat itu Malaikat Jibril menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Ditolak sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, Allahumma antal wahid fis sama wa anal wahid fil ardi. Ya Allah, engkau adalah sesembahan yang satu di langit dan aku adalah satu-satunya orang yang menyembahmu di bumi. Laisa fil ardi ahad ya'buduka ghairi. Di bumi saat ini tidak ada satupun yang menyembahmu kecuali aku. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah. Allah sebaik-baik yang bisa dipasrai semua urusan ini. Maka ketika kaumnya mengangkat tubuh Nabi Ibrahim, langsung dilempar ke dalam api. Saat itu Allah Ta'ala kemudian berfirman, Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim dilempar ke api. Allah berfirman kepada api, Wahai api, jadilah kamu dingin dan sejahtera untuk Ibrahim. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya tidak ada satupun dari bajunya Nabi Ibrahim yang terbakar, apalagi kulitnya, kecuali tali yang mengikat tangan beliau. Talinya kaumnya berarti ya terbakar sehingga Nabi Ibrahim bisa lepas, tidak terikat ya. Nah, Masya Allah. Nah, Masya Allah, tawakal. Maka kalau kita dalam kondisi tidak menoleh kepada makhluk, tidak bergantung kepada makhluk, tidak menjagakan makhluk, dah pasrah semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mencukupi apa yang kita butuhkan. Tapi harus benar-benar yakin, tawakal, ya. Nah, barakallahu'alaikum. Taib. Al-fa'idatu as-salisah. anna khuruj Ibrahim min ardil Iraq ila ardil Syam kanat awwal hijratin fi sabilillah. Anna khuruj Ibrahim min ardil Iraq ila ardil Syam kanat awal hijratun fisabilillah. Bahwa sesungguhnya keluarnya Nabi Ibrahim dari negeri Irak. Negeri Irak itu ya, negeri di mana Nabi Ibrahim bersama kaumnya itu ya. Nah, menuju ke negeri Syam ini merupakan hijrah fisabilillah yang pertama kali terjadi dalam sejarah. Jadi hijrah fisabilillah yang pertama kali terjadi di muka bumi adalah hijrahnya Nabi Ibrahim dari negeri Irak menuju ke negeri Syam. Nah. Baik. Al-Faidatu Arabiyah. Anna al-murada bil ardil mubarakah. Bil ardil mubarakah. Anna al-murada bil ardil mubarakah hiya Asy-Syam. Wahia Filistin. Wahia Filistin. Wa kana yuqalu hiya ardul mahsyar wal mansyar. Wa kada yuqal hiya ardul mahsyar wal mansyar. Wa biha majma'un nasi. Wa biha majma'un nasi. Wa biha yanzilu Isa ibn Maryam. Wabiha yuhliku wahu shaykhal dalalah al-kadzab ad-dajjal. Wabiha yuhliku wahu sayha al-dalalati al-kadzabi ad-dajjal. Yang dimaksud dengan negeri yang barokah di sini adalah negeri Syam, yakni Palestina. Disitulah negeri Allah mengumpulkan manusia nanti di akhir zaman. Dari kiamat, ya. Disitulah nanti Nabi Isa akan turun. Disitu juga Allah Ta'ala akan membinasakan guru kesesatan pendusta, yakni Dajjal. Baik. Nah, Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. ini yang bisa saya sampaikan, semoga barokah dan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.